Ayonga slang, rame rame. Ayonga slang, rame rame. Kita gotong royong, Sabang sampai Merauke. Tinggal di Indonesia, di negaranya Pancasila. Kalau kau gak suka, punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kau gak bisa, jangan sok jagoan. Ayo ngeslang rame-rame. Ayo ngeslang rame-rame. Kita gotong royong, Sabang sampai sama sila kelima. Kalau kau jadi